الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد الغفار. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المصطفى المختار. صلى الله وسلم عليه وزاد فضلا وشرفا لديك. أما بعد، نوينا تعلم وتعليم وتذكر وتذكير والنفع والانتفاع والإشارة والاستفادة والحث على تمسكه بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Di awal dalam pembahasan baik kita telah sepakat bahwa dalam baik itu ada lima pembahasan. Ada lima pembahasan. Pembahasan pertama itu pembahasan jual beli dari segi sah dan fasadnya. Sah dan fasadnya. Maka dibahas di sana tentang syarat-syarat, tentang rukun-rukun, tentang sesuatu yang dilarang, tentang riba, dan yang lainnya. Dengan tafriqus shafqah. Kemudian ada yang kedua dibahas adalah jual beli min haitsul luzum wal jawaz. Pasti lupa ya. Min haitsul luzum wal jawaz. Ada jual beli. Kemudian yang ketiga yaitu jual beli sebelum jual beli sebelum kita menerima atau setelah kita menerima. Bagaimana hukumnya? Qablal qabdi. Hukmul bai'i qablal qabdi aw ba'dahu. Kemudian yang keempat, jual beli yang terpengaruh dengan qara'in urfiyah. Ya kan, umpamanya kita jual beli rumah. Saya jual beli rumah. Apakah semua ini masuk? Apakah kipas juga masuk nanti atau tidak? Maka para ulama membahas tentang babul usul wa thimar. Ya kan, sebagaimana dalam kitab Minhaj. Kemudian terakhir pembahasan orang bermuamalah itu berbeda. Ada orang budak sama budak, ada budak sama merdeka. Maka dibahas jual beli antara orang yang berbeda. Nah, itu dibahas lima hal yang dibahas dalam kitab muamalat. Pembahasan pertama beliau bahas atau para ulama bahas yaitu dari segi sah dan tidak sahnya. Min haitsu sihha wal fasad. Maka dibahas di sana pembahasan tentang syarat dan rukun. Maka kemarin kita bahas tentang syarat dan rukun itu. Apa saja rukun jual beli? Ada tiga. Ya kan? Pertama, aqidan. Dua orang berakad. Kemudian, ma'qud alaih. Kemudian terakhir, sighatun. Apa itu sighat? Ijab dan qabul. Apa syarat ijab qabul? Ada 13 seperti yang kita sebutkan. Allah yatakhallal bainahuma kalamun ajnabi. Ya kan? Sukutun tawil wa ila akhiriha. Kemudian dua orang berakad apa syaratnya yang kita sebutkan itlaq mutlak tasarruf yaitu ikhtiar ya kan ada mun ikrah bi ghairi haqqin kemudian tidak adanya islam wa nashtara lahu nahum mushafin ada muharabatin apa namanya wa ada muharabatin wa liman nashtara lahu wa ada muharbin liman nashtara lahu iddatu harbin itu yang kita bahas kemarin kemudian kita tambah yaitu dia ar-ru'yah kemudian dalam pembahasan pertama ini, min haitsu sihha wal fasad ini, dibahas juga oleh para ulama, yaitu jual beli yang dilarang. Jual beli yang dilarang. Jual beli, pertama, yaitu jual beli yang tidak sah. Jual beli yang tidak sah. Tidak sah ini ada kalanya karena rusaknya syarat atau rusaknya rukun. Ikhtilal fil syurut, ikhtilal fil arkan. Ada kalanya selain pada ikhtilal fil syarat fil rukun. Yaitu jual beli karena riba. Jual beli karena riba. Atau karena tafriq as-safqah. Tafriq as-safqah. Nah ini kalau tidak dibahas dalam kitab matan yakun nafis. Tapi dalam kitab-kitab besar dibahas. Tafriq as-safqah itu adalah jual beli sesuatu satu akad. Tapi di sana ada dua hal. Yang satu mengandung sah, yang satu mengandung tidak sah. Bahwanya kita jual beli khamar. Di sana ada cuka. Cuka sah tidak jual belinya? Sah. Khamar sah tidak? Tidak sah, maka namanya tafriqus shafqah nanti. Kita sahkan pada cuka, kita tidak sahkan pada khamar. Nah, ini namanya tafriqus shafqah secara garis besar. Kemudian terakhir adalah yaitu riba. Karena riba ini termasuk dalam pembahasan jual beli, ya kan? Bahkan dia adalah kesempurnaan daripada jual beli, maka syarat-syaratnya sama seperti syarat-syarat jual beli kemarin. Ya kan? Dua orang berakadnya apa syaratnya sama? Barang-barang ma'qud alihnya sama, tapi nanti ada syarat tambahan karena ma'qud alihnya berbeda. Ada syarat tambahan karena maqud alainya berbeda. Riba ini adalah di antara dosa besar. Orang yang memakan riba, orang yang memberikan kepada seorang itu sesuatu riba, ya kan? penulis akad riba, kemudian yang bersaksi, maka Allah melaknatnya sebagaimana dalam hadis. Kemudian riba ini diantara atau satu-satunya yang Allah Ta'ala mengumumkan dalam Quran bahwa dia akan diperangi. Ya kan? Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Fa illam taf'alu fa'dhanu biharbin minallah. Kalau kamu masih ngeyel memakan sisa riba, fa'dhanu biharbin minallah. Maka ketahuilah Allah akan memerangi kamu. Ah gitu. Ini diantara bentuk dosanya riba. Kemudian juga ada dalam suatu hadis, Rasulullah mengatakan, satu dirham riba yang dimakan oleh seseorang laki-laki, dan dia mengetahui bahwa itu adalah riba, asyaddu min sittatin wa thalathina zaniyatan. Itu lebih bahaya dosanya daripada 36 kali berzina. 36 kali berzina. Ini diantara bahaya-bahaya daripada zina ini. Orang yang memakan riba sampai akhir hayat tidak bertobat, maka dikhawatirkan akan su'ul khatimah. Akan su'ul khatimah. Nas'alullah salamah wal afiyah. Ya kan? Kemudian begitu juga dalam Al-Quran Allah mengatakan, alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Orang-orang yang memakan riba, mereka itu bagaikan orang yang diganggu oleh setan, bagaikan orang gila, bagaikan orang kesurupan. Ah, seperti itu. Ah, tafsirannya ini panjang sekali. Secara ringkas, ya kan, pembahasan riba yang akan kita bahas ini, kita bagi beberapa kelompok. Pertama, kita katakan bahwa harta itu ada dua. Harta itu ada dua. Ada yang kita sebut malun ribawi, ada malun ghairu ribawi. Malun ribawi dan malun ghairu ribawi. Ada harta itu harta ribawi. Namanya ribawi, harta ribawi namanya, bukan hukumnya. Namanya malun ribawi. Nanti kalau kurang syaratnya baru dihukum riba. Ada yang kedua malun ghairu ribawi. Ya. Perhatikan dulu nanti dicatat. Malun ribawi itu dua. Emas, perak, kemudian makanan. Emas perak ini diistilahkan dengan naqdan. Ya. Naqdan. Yang kedua adalah makanan. Selain daripada itu, harta yang bukan ribawi. Harta yang bukan ribawi. Kemudian, ya, riba itu secara garis besar terbagi kepada dua. Ada riba bayi', ada riba al-qard. Riba bayi' dan ada riba al-qard. Riba al-qard itu adalah riba yang nanti kalau dalam pembahasan kitab-kitab fikih biasanya dibahas di akhir kitab pembahasan salam. Ya kan, di akhir di pembahasan salam biasanya. Riba qard itu adalah seperti dalam hadis Rasulullah SAW, kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap pinjaman yang menarik kemanfaatan, maka riba. Ustaz Rusdi, ya, pinjam saya uang 10 ribu. Baik, ini kembaliannya 10 ribu. Dengan tambahan pijitan sedikit. Maka pijitan itu adalah riba. Karena dia menarik manfaat. Ya kan? Ustaz Andi, ya, pinjam 10 ribu. Oke, tapi bayar nanti 10 ribu tambah 1 rupiah. Maka 1 rupiah ini riba. Ini dalam permasalahan qard, permasalahan pinjam-meminjam. Ya kan? Maka kita katakan kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap pinjaman yang menarik manfaat maka ini riba. Ini yang pertama. Maka ini masuk ke semua harta. Semua yang ada kaitan muamalahnya dan berlipat ganda maka itu riba. Ya kan? Mengambil manfaat daripada pinjaman dan yang lain maka itu riba. Yang kedua adalah riba bayi'. Ini yang sedang kita bahas. Jadi bukan riba al-qard, riba al-qard tidak ada pembahasan kita. Riba al-bayi'. Riba al-bayi' ini ada tiga. Ada tiga. Pertama, riba al-fadl. Riba al-fadl. Yang kedua namanya riba an-nasa. Bukan nisa ya. Riba an-nasa. Saya ingat cerita saya Mustafa. Jadi ada salah seorang muhaqqiq kitab dalam mazhab Hanafi. Jadi ulama Hanafiyah itu atau mazhab Hanafiyah itu memperbolehkan di Darul Harbi, di kalau kita sedang berada di Darul Harbi bukan di Darul Islam, itu melakukan akad riba nasa. Kemudian salah seorang muhaqqiq kitab dia menulis bahwa halalnya fi Darul Harbi zinan nisa. Jadi riba ditambahnya zai, ya kan? Kemudian an-nasa ditukarnya an-nisa. Jadi halalnya zinan nisa. Kemudian para ulama mencaci maki ini gimana, gimana, mana ada pembolehan terhadap zina nisa gitu. Jadi yang kedua adalah riba an-nasa atau riba nasi'ah. Ya kan? Innaman riba an-nasi'ah kata Rasulullah SAW. Kemudian yang ketiga adalah riba al-yad. Riba al-yad. Paham ya secara garis besar? Kita catat. Fokus saja dulu, nanti dicatat. Al-mal ada dua. Pertama, malun ribawi. Yang kedua, ghair ribawi. Malun ribawi ada dua. Pertama, an-naqdan. Yang kedua, al-mat'umat. Ini malun ghairu ribawi, ini yang kita bahas kemarin. Apa saja syarat-syaratnya? Ini yang kita bahas kemarin. Yang kita jadikan PR itu ini pembahasannya. Sekarang pembahasannya berbeda. Ya, pembahasannya berbeda. Kalau seandainya kita melakukan akad jual beli dan akad jual beli kita itu adalah harta naqd malun ribawi, maka ada syarat tambahan yang disebutkan oleh para ulama supaya akad ini sah. Supaya akad ini sah. Kemudian secara garis besar kita katakan bahwa riba itu ada dua tadi. Pertama, riba, riba baik. Kedua, bal qard. Bal baik ini ada tiga. Pertama, al-fadl. Kedua, an-nasa atau an-nasi'ah. Kemudian ketiga, al-yad. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Kita tunggu azan dulu ya. La haula la quwwata illa billah, la haula la quwwata illa billah. Coba perhatikan. Jadi nanti semuanya catat, enggak usah dicatat. Sekarang perhatikan. Yang penting itu paham dulu. Jadi kita katakan bahwa harta itu ada dua, ada malun ribawi, ada malun ghairu ribawi. Kalau seandainya kita melakukan akad terhadap malun ribawi ini, maka para ulama mengatakan ada syarat tambahannya. Ada syarat tambahannya. Maka kita masuk ke dalam definisi daripada riba. Ya kan? Definisi daripada riba. Apa itu definisi riba? Yang dikatakan oleh para ulama, coba sebutkan yang dalam kitab. Aqdun ala iwadin makhsusin ghair ma'lum atamathul fi mi'yari syar'i. Halat al-aqdi. Au. Sebutkan yang Syekh Mustafa sebutkan juga. Au. Aqdun. Aqdun ala iwadin makhsusin. Ma'lum mutamatsul. Ma'lum mutamatsul fi ma'yar syar'i. Lakin fi qabdil badalaini fi badalaini aw ahdihima aw aw ma'a ta'khirin istihqaq qabdil badalaini aw ahadihima. Coba perhatikan, perhatikan. Beliau mengatakan definisi daripada riba adalah aqdun. Apa makna aqdun? Ijab wa qabul. Dari awal kita katakan kalau ada kata-kata aqdun dalam kitab fikih maka maknanya ijab wa qabul. Maka maknanya adalah ijab wa qabul. Ijab wa qabul. Kan? Aqdun. Adanya ijab dan qabul. Ala iwadin makhsus. Terhadap iwad makhsus. Apa iwad makhsus ini? Ah ini. Coba perhatikan. Apa iwad makhsus? An-naqdan dan mat'umat. An-naqdan dan mat'umat. Suatu akad adanya ijab dan qabul. Terhadap iwad makhsus. Apa iwad makhsus di sini? Malun ribawi. Ini yang kita buat di awal. Malun ribawi. Ghair ma'lumit tamasul. Yang tidak diketahui tamasulnya. Fi mi'yari syar'i. Dalam mi'yari syar'i. Ghair ma'lumit tamasul ini. Ada beberapa surah. Ghair ma'lumit tamasul. Pertama. Adalah. Al-ilmu bittafadul. Ya, al-ilmu bittafadul. Sekarang akad itu kita lakukan jual beli emas sama emas umpamanya. Emas sama emas. Kemudian beliau mengatakan ghair ma'lum at-tamatsul. Tidak diketahui apakah tamatsul atau tidak. Tidak diketahui tamatsul ini ada empat surahnya. Surah pertama adalah al-ilmu bittafadul. Kita saling mengetahui bahwa ini adalah ada lebihan masing-masing. Umpamanya saat ini 3 emas, ini 2 emas. Ini 3 gram, ini 2 gram. Berarti ada pengetahuan kita masing-masing bahwa adanya tafadul. Maka ini haram, ya kan? Dan tidak sah. Haram dan tidak sah. Yang kedua, al-jahlu bittamatsul. Al-jahlu bittamatsul. Sama-sama tidak mengetahui apakah dia tamatsul. Ya, sama-sama tidak mengetahui apa dia tamatsul. Kemudian maka tidak sah kalau kita melakukan akad jual beli emas sama emas, ya, emas sama emas, kemudian kita tidak mengetahui apakah ini sama wazannya, sama gramnya. Paham ya? Maka tidak sah dan batal. Atau umpamanya kita mengetahui dia ma'lum tamatsul tapi ghair ma'lum tamatsul la fi halatil aqdi afwan la fi mi'yar syar'i la fi mi'yar syar'i. Maka kan kita katakan apa yang dimaksud dengan mi'yar syar'i? Hitungan sesuatu itu adalah mauzun atau makilnya kembali kepada mizan syar'i. Apakah sesuatu ini di zaman Rasulullah SAW di Hijaz? Karena Rasulullah itu kan hidupnya di Hijaz. Ya kan? Di Makkah. Ya. Kemudian di sebelahnya. Di Taif, di Yamamah, di Khaybar. Ya, negeri dekat itulah. Di Hijaz. Bagaimana Rasulullah SAW jual beli emas dahulu? oh ternyata Rasulullah jual beli itu bil wazni. Bagaimana Rasulullah dulu cara jual beli tamar, cara jual beli gandum dengan kail? Apa perbedaan wazan dan kail? Wazan apa terjemahannya? Timbangan? Al-kail? Hah? Takaran? Ya kan? Satu kilo bahasanya kita sekarang, bahasa kita sekarang. Ya kan? Maka ada ukurannya adalah kail itu satu ritel. Itu kail tuh. Ya, biasanya kail ini lebih kepada mazru'at. Hasil tanaman. Maka dengan kail biasanya. Ya kan? At-tamr, al-hubub lah. Secara umum, maka dengan kail. Di zaman Rasulullah SAW, itu dijelaskan. Atau dilakukan. Umpamanya, bahwa ketika Rasulullah melakukan akad jual-beli, atau orang-orang di zaman Rasulullah itu melakukan akad jual-beli emas, itu bil-wazni. Maka kita pandang wazan. Bagaimana kalau seandainya sekarang kita jual beli emas umpamanya, tapi dengan menggunakan kail. Kita jual emas 3 soa emas dengan 3 soa emas. Maka tidak sah. Walaupun ini tamathul, tapi tidak fi mi'yar syar'i. Karena mi'yar syar'inya adalah emas dijual dengan cara wazan, bukan dengan cara kail. Sedangkan soa bagian daripada kail. Paham ya? Maka ini termasuk juga غير معلوم التماثل, yaitu معلوم التماثل لا في معيار شرعي. Bagaimana kalau seandainya yang keempat معلوم التماثل في معيار شرعي لا حالة العقد, لا حالة العقد. Sekarang kita jual beli emas sama emas, ya kan, berapa, sama-sama dengan wazan, umpamanya ini 3 gram, ini 3 gram. Tapi di awal ketika akad, kita sama-sama saling tidak mengetahui. Kita menjual belinya secara juzafan, kalau dalam kita fikih. Juzafan itu adalah acakan. Ya, acakan. Jadi, saya berikan kepada Ucok, Ucok berikan kepada saya. Nanti setelah akad, baru ternyata kelihatan, oh ini 3 gram. Oh ini 3 gram. Maklumut tamathul enggak itu? Ya, maklumut tamathul. Kemudian mi'yar syar'i enggak? Ya, gram-gram, wazan-wazan, emas diwazankan di zaman Rasulullah, ya kan? Tapi tidak ketika akad mengetahuinya. Mengetahuinya setelah akad. Maka ini juga termasuk riba. Termasuk riba. Gimana paham, Ustaz? Ya, maka ini yang dianggap sebagai riba al-fadl. Ini pertama adalah riba al-fadl. Jadi apa definisi riba fadl? Itu yang kita pertama. Akad terhadap barang tertentu. Apa barang tertentu itu ini? Naqdan dan mat'umat, yaitu malu ribawi. Yang ghairu ma'lumu tamathul fi ma'iyar syar'i halatul aqdi. Ada berapa surah? Ada 4 surah. Al-ilmu bitafadul, saling mengetahui sama-sama lebih. Ini 3 emas, ini 2 emas. Batal, tidak sah. Ya kan? Atau tidak mengetahui tamathulnya, maka batal juga. Atau mengetahui dia ma'lumu tamathul, tapi tidak ma'iyar syar'i. Apa yang dimaksud ma'iyar syar'i ini? Sesuatu yang dijadikan adat di zaman Rasulullah di Hijaz. Adat di zaman Rasulullah di Hijaz. Kemudian ada kalanya juga dia ma'lum mutamatsul fi mi'yar syar'i, tapi tidak ketika akad. Setelah akad kita mengetahui bahwa dia itu sama. Maka ini juga tidak sah. Paham sampai di sini? Yang kedua kata beliau, akad terhadap iwat maksus. Apa yang dimaksud akad? Ijab qabul. Iwat maksus, apa yang dimaksud maksus? Malur ribawi, ya kan? Ma'lumut tamathul. Oke, sekarang hilang ghairnya. Dia ma'lum tamathul. Sama-sama mengetahui kita. Umpamanya sama-sama wazannya. Sama-sama kailnya. Fi mi'yari syar'i. Mantap. Halatul aqdi, mengetahui ketika akad. Berarti dia sesuai. Tidak ada riba di sana. Ya kan? Ma'lakin ma'atakhirin fi qabdil badalaini awahadihima. Tetapi ketika kita berakad, kita mensyaratkan bahwa barang ini tidak diterima sekarang. Atau adanya kredit. Atau dibayar nanti. Atau nanti penyerahannya. Ya kan? Maka kalau seandainya tukar emas sama emas, tidak boleh ditunda. Mesti tunai sekarang. Ini naqdan, ini tunai. Ini yang diistilahkan oleh para ulama dengan al-hulul. Ya, al-hulul. Kalau tidak hulul, maka ini yang kita anggap nanti riba al-yad. Maka ini definisi riba al-yad. Definisi riba al-yad. Nah, gitu. Tidak adanya qabat. Ya, qabat itu kan menerima. Tidak adanya qabat ketika akad. Ya kan? Baik salah satunya atau dua-duanya. Maka ini juga riba. Ya kan? Walaupun semuanya sama, tapi tidak diterima ketika akad. Ya kan? Maka tidak boleh. Atau dia itu adalah akad. Apa dimaksud akad? Ijab qabul. Iwad maksus. Oke. Okay. Ma'lumut tamathul. Oke. Okay. Fi mi'yari syar'i. Oke. Okay. Halat al-akdi. Lakin ma'at ta'khir fi istihqaq qabdil badalaini. Istihqaq. Istihqaq. Istihqaq ini begini. Keberhakan kita memiliki sesuatu ini. Jadi sekarang, ya kan? Kita melakukan akad emas sama emas. Jual beli emas sama emas. Tapi engkau belum berhak memilikinya kecuali setelah sejam. Kecuali setelah dua menit. Kecuali setelah satu menit. Kecuali setelah lahadzah. Walaupun lahadzah, maka tidak sah akad ini. Maka ini yang dikatakan oleh para ulama dengan riba an-nasa. Maka ini definisi riba an-nasa. Nah, riba an-nasa. Ya kan? Maka para ulama mengatakan riba al-fadl ini termasuk minal kabair. Termasuk dosa besar. Ya kan? Bahkan min akbaril kabair, kata para ulama. Termasuk dosa yang paling besar juga. Nah gitu. Orang yang selalu bermuamalah dan memakan riba fadl, ya kan? Maka dikhawatirkan akan su'ul khatimah. Kemudian yang kedua, riba nasa dan riba al-yad itu termasuk minas sagair. Termasuk minas sagair. Kemudian, ya, paham sampai di sini? Secara garis besar kita ulang tentang malun ribawi ini. Ya kan? Ini berlaku, yang kita bahas ini, ketika yang kita jual itu adalah dia sama dia. Ya? Umpamanya emas sama emas, emas sama perak. Nah, gitu. Maka nanti, ya kan? Naqdan ini ada az-zahab. Ada al-fiddah. Ya, ada zahab, ada al-fiddah. Bagaimana kita mengatakan bahwa syarat menjual man ribawi ada tambahannya? Maka kita katakan, pertama, ini tahada fil illah. Kalau dia sama pada illat. Kalau dia sama pada illat. Illat riba namanya. Apa itu illat riba? Coba perhatikan, ini penting nih. Ketika kita membahas tentang uang, apakah riba nanti itu tidak, ini penting sekali. Illatul riba. Kalau dalam an-naqdan, para ulama mengatakan illatnya adalah as-samaniyah al-ghalibah. Atau jauhariyatul asman. Atman. Ya, yang kedua al-mat'umat ini apa illat ribanya? Itu at-tu'mu. Kenapa kita katakan bahwa emas perak ini adalah riba? Apa illat, alasan hukum dia dikatakan riba? Maka kita katakan as-samaniyah al-ghalibah. Apa samaniyah ghalibah itu? Dia berharga, kemudian dia dijadikan sebagai alat ukur terhadap barang-barang. Bukankah emas perak dijadikan alat ukur untuk semua barang? Ya kan? Dari dahulu, emas perak itu dijadikan alat ukur barang itu berharga atau tidak. Nah, gitu kan? Barang berharga atau tidak. Maka oleh karena itu, nanti masalah uang itu dikiaskan kepada permasalahan emas dan perak. Karena uang yang ada sekarang, seperti rupiah, dolar, junaih, dan yang lainnya, yaqumu maqaman naqdain. Dia berada dalam posisi naqdain. Sebagaimana dulu naqdain ini adalah alat tukar-menukar, dan dia adalah alat atau suatu barang yang berharga yang dijadikan sebagai alat patokan untuk nilai semua barang yang lain. Maka uang begitu sekarang posisinya, maka kita perlakukan hukum yang ada pada emas kepada uang. Maka terjadi riba juga pada uang. Sekarang saya tukar uang kepada Uco. Berapa, Cok? Ada 1 juta. Uang baru, tapi dia pengoleksi uang lama. Uang tahun-tahun 80-an, ya kan? Ah, saya beli itu. Sama-sama enggak 1 juta, 1 juta. Sama-sama 1 juta. Ah, gitu. Maka sah akadnya. Bagaimana kalau seandainya lebih saya bayar? Ya kan? Karena 1 juta ini adalah ya, antik dan lama seperti itu, dan dia merasa berharga, ah, maka saya harus bayar lebih, maka riba. Maka riba. Kecuali, pakai kecuali. Kecuali kalau uang antik itu sekarang tidak dianggap uang lagi. Berarti dia dianggap sebagai silah, sebagai barang. Komoditi, dia dianggap sebagai komoditi sekarang. Paham ya? Berarti dia dianggap sebagai seperti pena, seperti pulpen. Maka saya membeli pulpen, tidak masalah. Tapi atas nama dia dianggap uang sekarang, contohnya yang paling ma'ruf adalah ketika Ramadan, ketika mau lebaran. Ya kan? Uang receh, tukang jual beli uang receh. Ya kan? Bertambah, maka ini riba. Nah, maka ini riba. Ribanya riba naqdain. Nah, gitu. Karena berlebih. Ya kan? Beli 1 juta, recehannya kurang dari 1 juta. Nah, gitu. Maka ini haram, riba. Kemudian yang kedua adalah al-mat'umat. Al-mat'umat. Al-mat'umat ini adalah makanan. Ribanya, apa ilat ribanya? Karena makanan itu. Karena makanan itu. Maka para ulama mengatakan, karena makanan itu, baik dia itu sebagai iqtiyatan. Sebagai iqtiyatan. Iqtiyatan itu apa makna kitan? Kut. Apa bahasa kita kut itu? Makanan pokok. Definisinya adalah, ma yakumu bihi badanul insan. Sesuatu yang menjadikan badan manusia tegak berdiri. Kan itu makanan pokok. Kuat enggak kita makan susu setiap hari? Minum susu setiap hari? Tanpa selain susu? Artinya hanya susu saja? Enggak kuat, ya kan? Tapi kalau nasi saja setiap hari dan selain itu enggak kita makan. Kuat enggak kita? Kuat. Nah, maka itu namanya kut. Ya kan? Kut. Atau dia sebagai tafakkuhan. Tafakkuhan. Ya kan? Bukan tafakkuhan. Fiddin ya. Tafakkuhan ini maksudnya adalah apa mananya? Fakihat. Taladzuz. Ah, maknanya? Taladzuz. Contohnya apa? Ya, buah-buah. Anggur, kurma, apel, apa lagi? Roti, bolu, ya kan? Semuanya. Halwa, ah, gitu. Manisan, gula, halawiyat, ah, gitu. Maka termasuk kepada tafakuhan ini. Ya. Kemudian, apa lagi? Bahkan air terjadi riba juga di sana. Karena air itu disifatkan oleh Allah Ta'ala sebagai ta'am. Apa dalam Quran? وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي. Allah mensifati bahwa air yang diminum di sungai itu, oleh tentara itu, adalah yat'am, tu'amun. Nah, gitu. Maka terjadi riba di sana. Ya, terjadi. Kemudian ketiga adalah ikhtiatan, tafakuhan, kemudian tadawiyan. Tadawiyan ini maknanya islahan. Islahan ini ada dua, ada islahan lil ta'am, ada islahan lil badan. Apa islahan lil ta'am? Seperti milh. Apa milh ini? Garam, zanjabil, jahe, ya kan? Kemudian ketumbar. Apa lagi? Micin, fifil aswad. Maka masuk di sini, maka terjadi riba di sana. Terjadi riba di sana. Artinya kalau tukar sama tukar, maka wajib tamatsul dan seterusnya akan kita bahas di sini nanti. Paham ya? Kemudian adakannya lil badan seperti obat-obat. Obat-obat. Syaratnya obat-obat yang terbuat daripada tumbuh-tumbuhan. Dari buah-buahan. Ya kan, seperti habatus sauda. Ya kan? Nah, apa lagi? Yang terbuat daripada tumbuh-tumbuhan lah. Kalau yang terbuat daripada barang-barang apa namanya? kimiawi lah seperti itu, maka dia tidak termasuk kepada bahagian ribawi, manu ribawi. Paham ya? Ajri tiatan tafakkuhan tadawiyan. Kok sampai ke situ kita tadi? Oh ya, di sini. Jadi kita katakan kalau seandainya ini kita masuk kepada syarat jual beli manu ribawi, ya. Syurut bai'i mal ribawi. Syurut bai' mal ar-ribawi. Kalau dia sama dalam illat, apa contohnya sama dalam illat? Az-zahab biz-zahab. Sama dalam illatnya? Sama-sama apa? Sama-sama naqdain. Atau al-fiddah bil-fiddah. Atau az-zahab bil-fiddah. Ada namanya jenis, ada namanya nau. Harus dibedakan. Ada namanya jenis, ada namanya nau. Jinsun. Contohnya kita katakan zahab. Ini jenis ini. Ya. Ada nau di bawahnya umpamanya. Emas apa namanya gitu. Kita contohkan lagi. Tamar. Tamar ini apa? Kurma. Ah, ini jenis namanya. Di bawahnya itu ada nau. Apa contohnya? Kurma itu banyak. Bahkan para ulama mengatakan Syekh Mustafa pun sampai 70 pembagian tamar itu. Berarti ada tamar, contohnya tamar Hindi. Hai, tamar Hindi. Tamar tamar ajwa gitu kan, sukari dan lain-lain. Artinya ada pembagiannya gitu. Itu namanya nau. Ya. Ikhtilaful anwa itu tidak ada pembahasan kita. Kalau yang pembahasan kita adalah jenis di sini. Kalau seandainya dia sama dalam illat, sama dalam illat, apa contohnya? Emas dengan emas, perak dengan perak, perak dengan emas, maka kita rincikan. Yang pertama, ini tahada fil jinsi. Kalau sama dalam jenis, apa contohnya? Ini, zahab bi zahab, fiddah bi fiddah. Ya? Jadi kalau seandainya dia satu illat dan juga satu jenis, maka syaratnya ada tiga. Pertama, at-tamatsul. Yang kedua, al-hulul. Yang ketiga, at-taqabud. Ya? Jadi, berarti kita rinci. Pertama, kalau seandainya dia itu sama-sama satu illat. Apa illatnya? Baik dia naqdan, baik dia mat'umat. Ya? Kalau dia satu-satu illat, kemudian dia satu jenis, ini tahada fil jinsi. Apa contohnya? Emas sama emas. Perak sama perak. Maka syarat jual beli emas sama emas, perak sama perak, ya kan? Ucok punya perak, saya punya perak. Apa syaratnya? Tiga. Satu, tamatsul. Mesti wazan yang sama umpamanya. 3 gram, 3 gram. 3 gram, 3 gram. Hulul. Mesti qabat di dalam akad itu. Di majelis akad itu. Ya kan? Dan mesti taqabut. Tidak boleh berpisah kecuali adanya hak kita memiliki terhadap benda ini. Kalau hilang salah satu syarat ini, maka ini disebut jual beli ribawi. Dan tidak sah. Dan tidak sah. Paham ya? Yang kedua, inikhtalafa fil jinsi. Inikhtalafa fil jinsi. Apa contohnya? Al-fiddah wa-zahab. Beda tidak jenisnya? Beda kan? Ah, gitu. Yang di atas kita contohkan lagi, kalau sama pada jenis, umpamanya adalah gandum sama gandum, beras sama beras, apalagi syair sama syair, maka disyaratkan tiga juga. Ya, ini kita contohkan dalam naqdain saja tadi. Dan juga berlaku pada mat'umat. Kalau seandainya berbeda dalam jenis, apa contoh berbeda dalam jenis? Contohnya, zahab bil fiddah. Beras dengan gandum. Ya, gandum dengan sim-sim dan yang lain-lainnya. Nah, gitu. Maka syaratnya cuma dua, yaitu al-hulul wat-taqabud. Wat-taqabud. Tidak disyaratkan tamatsul. Karena dia tidak satu jenis. Ya, sekarang kita Ucok punya gram. Gram pula, punya emas. Saya punya perak. Nah, gitu. Kemudian kami saling tukar-menukar. Ini kan baik namanya. Muqabalatu syai' bi syai'. Ah, maka syaratnya cuma dua, Cok. Hulul dan tamatsul, taqabud. Apakah disyaratkan itu 2 gram di sini 2 gram? Tidak, karena tidak satu jenis. Dia berbeda jenis. Ya kan? Walaupun satu illat, maka disyaratkan dua saja untuk jual belinya. Hulul dan taqabud. Kalau tidak hulul, tidak taqabud, batal dan tidak sah jual belinya. Paham ya? Ah, gitu. Bagaimana? Ini yang pertama. Yang kedua, illam yattahida fil illah. Illam yattahida fil illah. Apa yang tidak yattahida fil illah? Contohnya jual beli az-zahab dengan at-ta'am. Az-zahab bit-ta'am. Jual beli gandum dengan emas, jual beli gandum dengan uang. Ya? Maka di sini kata para ulama tidak ada syarat sama sekali, lam yustar al-battata. Kita beli gandum sekarang dengan apa? Dengan uang. Gandum dengan apa? Dengan emas. Berarti kan ini beda ilat ribanya. Ini ilat ribanya mat'um, ta'am. Ini ilat ribanya naqdan. Berarti berbeda dalam ilat. Kalau berbeda dalam ilat, para ulama mengatakan tidak disyaratkan apapun untuk sah jual beli. Paham ya? Boleh kredit. Boleh berpisah sebelum taqabud. Ya kan? Boleh tidak tamatsul. Nah, gitu. Tidak ada syaratnya sama sekali. Apalagi kalau dia tidak mal ribawi sama sekali. Contohnya adalah beli spidol dengan jual spidol dengan penghapus. Malun ribawi enggak itu? Malun ribawi dengan pertama malun ribawi dan ghairu ribawi umpamanya. Jual beli zahab dengan spidol. Zahab bisyab. Itu kan ribawi dengan ghairu ribawi, tidak disyaratkan sama sekali apapun juga. Atau ribawi, ghairu ribawi dan ghairu ribawi. Pakaian dengan spidol, pakaian dengan gelas. Berarti kan ghairu ribawi. Apakah ini ribawi? Tidak ribawi ini, ya kan? Siam ini tidak ribawi ini dalam mazhab kita. Maka tidak terjadi, tidak ada syarat sama sekali. Paham ya? Maka kita katakan lagi, syarat jual beli man ribawi adalah dirincikan. Pertama, ini tahada fil illah. Kalau dia sama dalam illat, maksudnya adalah apakah dia naqdan atau mat'umat? Kalau sama dalam illat, maka ada rinciannya dua. Pertama, apakah sama jenis atau tidak? Kalau dia sama jenis, apa contoh sama jenis? Emas sama emas, perak sama perak, ya kan? Gandum sama gandum, beras sama beras. Walaupun nanti nau'nya berbeda. Umpamanya ini beras satu beras apa umpamanya? Hah? Beras Filipin sama beras? Ah, beras Nadaro. Beras Mesir umpamanya, gitu kan? Kalau di Mina ada namanya beras Solo. Sama beras anak Daro. Itu kan nau' itu, bulok, kan? Itu itu kan nau itu. Tidak ada pandang di sana. Yang dipandang adalah jenis. Asalkan dia beras, ya udah. Apapun bentuknya. Baik buruk atau tidaknya. Jadi, baik kimahnya berbeda atau sama. Contohnya, Cok. Cok ini punya emas tahun lama sekali. Dia punya koleksi tahun lama selalu. Ya kan? Saya punya emas yang sekarang. Keluaran baru. Tapi nilainya wazannya sama. Berapa wazannya? Umpamanya 5 gram 5 gram. Tapi tentu nilai yang punya saya lebih mahal. Ya kan? Nilai dia rendah. Gitu karena yang lama sekali. Maka sah jual belinya saling tukar menukar walaupun qimahnya berbeda. Walaupun itu jelek ini bagus. Ya kan? Tapi dia sama-sama wazan, maka sah. Jadi yang dipatokkan adalah jenisnya. Ya, sekarang apa jenisnya? Beras sama beras. Apapun nau'nya. Apapun qimahnya. Tidak masalah. Iya kan? Nah. Kemudian emas sama emas. Nah, gitu. Maka syaratnya apa kita katakan tadi? Ada tiga. Tamatsul, taqabud, dan hulul. Tamatsul syaratnya adalah sebagaimana yang dijelaskan atau yang berlaku pada zaman Rasulullah SAW. Ya. Kemudian yang kedua, kalau seandainya dia itu kemudian hulul, kemudian taqabud. Kemudian kalau seandainya berbeda dalam jenis, umpamanya emas dengan perak, bur dengan aruz, tamar dengan zabib, dengan lainnya. Syaratnya hanya dua, hulul dan taqabud. Bagaimana kalau seandainya berbeda illat sama sekali? Illam yattahida fil illah. Nah, maka apa syaratnya? Tidak ada syarat. Apalagi kalau jual beli yang ribawi dengan ghairu ribawi, emas dengan pakaian. Tidak ada syarat sama sekali, emas dengan spidol. Apalagi ghairu ribawi dengan ghairu ribawi. Maka sama sekali tidak disyaratkan apapun. Paham ya? Ini pembahasan tentang ribawi. Apalagi ya? Yang penting. Oh ya. Kita mengatakan tadi at-tamatsul. Apa syarat tamatsul tadi maknanya adalah yang dijadikan patokan di zaman Rasulullah di Hijaz. Ya kan? Bagaimana kalau seandainya itu tidak ada di zaman Rasulullah SAW? Majhul umpamanya. Ada berapa surah majhul ini? Surah pertama, seandainya tidak ada sama sekali di zaman Rasulullah melakukan akad barang itu. Contohnya tomat. Tomat itu belum ada di zaman Rasulullah. Di apa namanya penelitian terbaru itu baru tomat itu adanya akhir-akhir itu di Amerika. Nah, gitu kan? Apa umpamanya yang lain yang tidak ada di zaman Rasulullah? Maka bagaimana tata cara jual belinya? Ini yang pertama. Atau dia itu adalah ada di zaman Rasulullah tapi tidak diketahui dijual dengan kail atau dengan wazan. Dia ada di zaman Rasulullah tapi tidak diketahui sampai zaman kepada kita riwayatnya, apakah benda ini, barang ini yang dia adalah malu riwayat dijual dengan wazan atau kail. Yang ketiga, dia diketahui umpamanya jual kail dan wazan gitu kan, tetapi tidak mengetahui kita yang mana yang ghalibnya. Mana yang ghalibnya? Umpamanya dijual kedua-duanya dengan kail dengan wazan. Barangnya sama tapi dua-duanya dijual dengan kail dan wazan. Tapi kita tidak tahu yang mana yang ghalibnya. Yang dominan dijual di zaman Rasul pakai kail atau pakai wazan, kita tidak mengetahui. Atau diketahui dominannya kemudian terlupa, tidak ketahui sampai sekarang. Nah, itu termasuk majuhilah. Maka kalau seandainya sesuatu yang tidak diketahui mi'yar syar'i di zaman Rasulullah di Hijaz, maka bagaimana tata cara kita menjual jual beli barang tersebut secara dia sama dia? Maka para ulama mengatakan dilihat daripada besar bentuknya. Besar bentuknya. Pertama, kalau seandainya dia itu adalah lebih besar daripada tamar. Berapa besar tamar? Tamar Rasulullah, ya, tamar Madinah. Tamar Ajwa seperti ini kan? Kalau seandainya benda itu atau buah itu sesuatu itu lebih besar ukurannya daripada tamar, ya, lebih besar daripada tamar, maka para ulama mengatakan dijual dengan kail. Dijual dengan kail. Dijual dengan wazan. Dijual dengan wazan mutlaqan, dengan wazan dihitung. Dengan wazan, nah gitu. Yang kedua, kalau seandainya lebih kecil atau seukuran dengan tamar, ya kan, yang barang yang tidak ada di zaman Rasulullah itu sekarang kita melakukan akad jual beli dia sama dia, maka di sini ada khilaf para ulama. Tapi yang paling rajih adalah yaitu sesuai dengan adat yang terjadi di kampung tersebut atau di negeri tersebut. Kalau di negeri tersebut menjual barang ini umpamanya ada buah di negeri kita itu tidak ada di zaman Rasulullah, apa umpamanya? Rebutan. Rembutan itu lebih sama enggak dengan tamar ukurannya? Duku. Dukulah ya. Jadi kalau seandainya dia itu sama ukuran dengan tamar atau lebih kecil, umpamanya adalah masa durian besar. Dukulah. Nah, gitu kan, duku itu hampir sama dengan tamar. Kita sekarang jual duku sama duku. Bagaimana tata caranya? Para ulama khilaf di sini, ada yang mengatakan wazan, ada yang mengatakan kail. Tapi yang mutaman adalah menggunakan uruf negeri tersebut. Kalau di negeri tersebut menggunakan kail umpamanya. Menggunakan so, kilo. Maka yang dijadikan patokan adalah kilo ini. So ini. Kalau di sana menggunakan wazan, gitu kan? Maka dipatokan wazan ini. Ritel dan seterusnya. Paham ya? Nah gitu. Jadi kalau seandainya sesuatu itu majhul, tidak diketahui mi'yar syar'inya, bagaimana cara kita mengetahuinya, mengukurnya? Dilihat daripada hajamnya. In kana hajmu akbar min tamr, kalau dia lebih besar daripada tamar, maka dijual dengan mi'yar syar'inya dengan wazan mutlaqan. Tapi kalau dia hajmnya seperti hajm tamar atau aswar, maka ada khilaf di sini. Tapi mu'tamad adalah dengan melihat huruf. Gitu ya. Oke, melihat huruf. Udah apa lagi? Sepertinya sudah selesai itu. Kemudian terakhir, ini terakhir. Atau setelah itu ada juga terakhir. Apa? Yaitu masalah ta'am, makanan. Jadi yang dimaksud dengan ta'am itu di sini kita katakan ada tiga ya, iqtiyatan, tafaqquhan dan tadawiyan. Apa ini maksud ta'am di situ? Ta'am di situ kata para ulama adalah ma qusida li tu'mil adamiyyin. Sesuatu yang memang dari awal tujuan dibuat ta'am ini adalah untuk makanan manusia. Bagaimana tata caranya kita mengetahui ini sesuatu ini adalah diciptakan untuk manusia, bukan untuk hewan yang lain? yaitu Allah ciptakan dalam diri manusia ilmu daruri, ilmu daruri, ya kan, bahwa ini adalah makanan mereka. Baik itu manusia makannya dan hewan tidak makannya, atau manusia dan hewan sama-sama makannya, atau bahkan hewan lebih banyak makannya dari manusia, tetapi kalau dia diciptakan untuk khusus manusia, maka dia adalah terjadi riba di sana. Itu malun ribawi. Itu disebut malun ribawi. Bagaimana kalau seandainya dia itu diciptakan bukan untuk manusia, umpamanya diciptakan untuk hewan, gitu kan? Ada makanan itu atau buahan itu khusus untuk hewan, ya? Apa contohnya? Rumput-rumput. Walaupun ada orang memakannya umpamanya. Walaupun ada orang yang memakannya, maka itu bukan malun ribawi, ya, karena dia tidak kusida li ta'amil adamiyin. Karena syarat dari ta'am yang disebut dengan malun ribawi adalah ma kusida li ta'amil adamiyin, dengan Allah ciptakan pada diri manusia ilmu daruri bahwa ini adalah makanan mereka. Ah, gitu. Ah, paham ya? Itu secara garis besar. Kemudian apa lagi? Kemudian kita baca kitab. Kita belum baca kitab. Insya Allah mudah lagi baca kitab. Setelah ini, coba dengarkan kajian Syekh Mustafa. Itu kawan-kawan akan memahami. Ya kan? Sangat paham insya Allah. Insya Allah. Kita baca kitab dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-riba. Ya. Harta itu ada dua. Ada malun ribawi, ada malun ghairu ribawi. Untuk keabsahan malun ribawi, ini yang akan kita bahas di sini. Ar-riba lughatan. Riba secara bahasa, maknanya adalah az-ziyadah, bertambah. Baik bertambah dalam dirinya, atau bertambah pada mukabilnya. Pokoknya kita katakan ihtazat. Ihtazat itu bertambah tumbuhan ini. Maksudnya adalah berkembang dia. Atau bertambah pada mukabilnya. Kita umpamanya satu dirham diberikan kepada dua dirham. Nah, gitu. Itu namanya juga riba secara bahasa. Sedangkan secara syara'an yang kita manakan tadi, aqdun. Apa mana aqdun? Ijab dan qabul. Ala iwadin maksusin. Apa maksud maksus? Malun ribawi. Ghair ma'lumu tamathul fi ma'ir syahrat halat al-aqdi. Ada berapa surahnya? Ada empat. Ada kalanya al-ilmu bitafadul, atau al-jahlu bitamathul, atau maklum tamatul tapi tidak alat al-aqdi, atau mengetahuinya, apalagi? Oh, la fi mi'ir syar'i. Ada la mi'ir syar'i kuna halak la halat al-aqdi. Kemudian, itu yang disebut dengan riba afadl. Ma ta'khirin au ma ta'khirin fil badalaini au hadim. Ini yang disebut dengan riba al-yad. Ya, riba al-yad. Atau riba al-qard. Riba liat dan riba qad sebagaimana disebutkan oleh Syekh Mustafa dalam syarah beliau. Kemudian ya, au ma ta'khirin lanjut aja ke sebelahnya. Hukum riba wa ma la yakunu illa fihi. Hukum riba dan sesuatu yang tidak ada riba kecuali padanya. Artinya riba itu terjadi di mana saja. Hukum riba at-tahrim. Hukum riba itu haram, ya kan? Kalau riba fadl termasuk kabair, kalau selain itu termasuk shagair. Wala yakunu illa fi bai'in naqdain, dan riba itu tidak terjadi. Ah, ini yang disebut dengan malun riba itu hanya ini, yaitu naqdain, jual ba'dhuha bi ba'din, ba'dhuhuma bi ba'din, jual dia dengan sebagian yang lain. Ya kan? Wa mat'umat al-adami, yaitu makanan manusia. Kadzalika idza naqasat syurutus, ya, kalau kurang syarat-syaratnya yang telah kita sebutkan atau yang akan disebutkan nanti. Maka yang disebut dengan naqdan adalah zahab dan fiddah. Naqdan itu kan bahasa kitanya, kalau kita terjemahkan adalah mata uang, betul kan? Naqdan itu. Tapi yang betul di sini adalah az-zahab wal fiddah, sebagaimana yang kita rincikan. Karena kalau kita katakan an-naqdan itu hanya mata uang, maka yang tidak mata uang, ya kan? Umpamanya yang tidak dijadikan mata uang, maka tidak terjadi menurut, maka salah. Yang betul adalah az-zahab wal fiddah secara mutlak. Baik dia dijadikan mata uang maupun belum dijadikan mata uang, baik dijadikan perhiasan maupun tidak jadi perhiasan. Ada emas itu umpamanya sabaik, tahu sabaik? Emas kuning yang begini, emas batang tuh yang indah sekali. Ah, gitu kan? Ah, itu sabaik, sabikah. Ada emas tuh tiber, masih bubuknya. Ya kan? ada emas itu telah madrub. Dahulu emas itu ada yang madrub. Madrub itu istilahnya adalah emas yang telah diberikan stempel oleh pemerintah bahwa dia dijadikan mata uang. Ada emas itu dijadikan hulli. Semua macam emas dan perak terjadi riba di sana. Bukan hanya nakdan saja. Bukan saja mata uang saja. Paham? Kemudian yang kedua adalah makan. Apa yang disebut makanan? Maqusida litu'mil adamiyin. Dengan bahwa Allah ciptakan, berikan kepada manusia ilmu daruri bahwa ini adalah makan untuk mereka. Secara ikhtiatan atau tafakuhan atau tadawiyan. Seperti yang telah kita sebutkan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ya. Kemudian illat pada malun ribawi ini. Illat pada emas itu apa? Athamaniyah al-ghalibah. Atau juga disebut jauhariyatul athman ghaliban. Ha? Kemudian pada makan adalah at-tu'mu itu sendiri. At-tu'mu mutlaqan. Okay? Lanjut ke belakang. Syurutu bayi'in naqdi bin naqdi wal mat'um bit mat'um. Syarat-syarat jual beli naqad dengan naqad, mat'um dengan mat'um. Maka seperti kita rincikan. Kalau dia sama-sama illatnya, maka kita rincikan. Apakah sama jenis atau tidak sama jenis? Kalau sama jenis, maka tiga syaratnya. Mumathalah, hulul, dan taqabud. Kalau berbeda jenis, maka syaratnya dua, hulul, dan taqabud. Bagaimana kalau berbeda illat? Berapa? Cok, tidak ada syarat sekali. Bagaimana kalau ribawi dan ghairu ribawi? Tidak disyaratkan. Ghairu ribawi dan ghairu ribawi? Tidak disyaratkan. Nah, gitu. Maka beliau katakan, syurutu sihhati bai'i dzahab bidzahab wal fiddah bil fiddah wal mutum bi jinsi. Karena Rasulullah SAW mengatakan dalam hadisnya, al-zahab bil-zahab. Wal-fiddah bil-fiddah. Ya. Apalagi? Al-zahab bil-zahab. Wal-fiddah bil-fiddah. Wal-bur bil-bur. Wal-sya'ir bil-sya'ir. Wal-tamr bil-tamr. Wal-milh bil-milh. Yadan biyadin sawa'an bisawa'in. Mithlan bimithlin. Yadan biyadin sawa'an bisawa'in. Fa'inih. Nah, itu syarat yang tiga itu adalah di sana. Syarat hulul, tamathul, dan taqabud. Fa'inih talafat. Hadhil awsaf, kalau berbeda awsafnya, artinya dia tidak satu jenis, tidak satu illat, apalagi tidak satu illat, maka apa kata Rasulullah? Fabi'u kaifa syi'tum. Ini kalau seandainya dia satu illat dan dua jenis, satu illat dan berbeda jenis. Fabi'u kaifa syi'tum, in kana yadan biyadin, maka silahkan jual beli, tapi syaratnya mesti hulu dan taqabut juga. Nah, gitu ya. Fa apa lagi? Maka syaratnya adalah syurutu sihati bai'i dzahab wal bidzahab dzahab wal fiddah bil fiddah wal mat'um bi jinsi ziyadat ala syurutil bai' al marrah. Jadi ini syarat tambahan. Syarat 5 yang kita sebutkan dalam jual beli kemarin itu ada di sini kemudian tambahannya. Apa tambahannya? Pertama hulul, mesti hulul. Apa hulul itu? Tidak disyaratkan dalam akad itu adanya ajal. Adanya ditunda pemberian barang ini. Paham ya? Ajal. Adanya ajal itu kan pemberian nanti, kredit, ya gitu. Bahasa kitanya penundaan memberikan barang ini, ya. Ini yang disebutkan riba nasa atau riba nasi'ah. Nah, gitu kan. Wattaqabud kalau terjadi. Wattaqabud adalah fi majlis akad. Ini syarat kedua adalah taqabud dalam majlis akad. Nah, taqabud ini adalah dalam istihqaq sebagaimana yang telah kita jelaskan, wattamatsul dan tamatsul. Ya, tamatsul ini itibarnya adalah sesuatu yang makil, maka kita kailkan, sesuatu yang mazun, maka kita wazankan sesuai yang terjadi pada zaman Rasulullah SAW di Hijaz. Ya, di Makkah, di Madinah, di Yamamah, Taif, Jeddah, dan Khaybar, dan sekitarnya. Seperti itu. Kalau kita tidak diketahui, juhilah halu, maka bagaimana? Kita lihat hajamnya. Apakah dia lebih besar daripada tamar, atau sama atau lebih kecil? Kalau dia lebih besar daripada tamar, maka dipandang wazan. Ya, kalau seandainya dia sama atau lebih kecil, maka ikhilaf ulama. Maka yang kuat adalah adah di negeri tersebut. Wa syurutu sihatil bai'i dzahabi bil fiddati wa aksihi wal mat'um bi ghairi jinsi minal mat'umat itsnan. Bagaimana kalau seandainya berbeda berbeda jenis? Dia sama illat kemudian berbeda jenis. Maka syaratnya dua, hulul dan taqabud dalam jenis akad saja dan tidak disyaratkan tamatsul. Suratul riba, surah riba. Surah riba ayyakula Zaidun li Amr. Si Zaid berkata kepada si Amr. Apa kata Zaid? Bi'tuka hadzal khatam. Saya jual kepada mewahai Amr cincin ini, cincin dari emas umpamanya, bi dhi'fi, berlipat ganda. Berarti satu emas kau jual dua emas. Ya? Waznan min adh-dhahab. Fa yaqulu man qabiltu. Berarti sini adanya tafadul di sini. Adanya tafadul. Maka ini riba. Riba al-fadl. Karena ada tafadul, ya. Wa aw yaqul lahu, atau dia berkata kepadanya, bi'tuka hadzal wasaq al-hinta. Saya jual kepadamu satu wasap hintoh ini, wasap hintohnya apa? Hintoh ini semacam gandum juga, ya kan? Ukurannya adalah satu wasap hintoh dengan dua wasap minaz zurah, sah enggak? Dari sampai di sini sah, karena zurah dengan itu tuh dua jenis yang berbeda. Walaupun ilatnya sama dalam ta'am, tapi jenisnya berbeda. Tapi dikatakan mu'ajjalaini ila syahr atau mu'ajjilina ila syahr. Tapi nanti ada ajalnya. Berarti ada ajal penundaannya. Maka ini termasuk riba nasa atau nisa. Nisa pula. Riba nasi'ah. Maka berkata si Amr, qabiltu. Au yaqulahu. Atau dia berkata kepadanya, aku jual kepada wasa' ini hinta ini. Dengan wasa' ini. Bihadal wasa' lai hinta. Sama-sama umpamanya. Berkata si Amr, qabiltu. Di sini sampai di sini sebetulnya sah. Namun wa yatafarraqa qabla taqabud. Sebelum mereka saling telah terima, mereka telah berpisah. Maka ini juga tidak sah. Maka ini disebut riba al-yad. Wallahu a'la wa alam. Subhanakallahumma wa bihamdika, syahadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu.